Ayo di luar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran Fathul Majid, Nisyarah Kitab Tauhid. Dalam kitab ini kita sampai kepada bab yang keberapa? Januar 35. Apa judul babnya? Noh. Judulnya enggak tahu. Apa? Nu'man. Kata. Abdurrahman. Baik, kita sampai bab 35, yaitu bab minal imani billahi as-sabru al-aqdarillah. Bab yang menjelaskan bahwa termasuk bagian iman kepada Allah itu sabar akan takdir-takdir Allah. Kemudian kita sebutkan kemarin, sabar itu apa pengertiannya, lughatan dan istilahan. Apa pengertian sabar secara lughah? Nah, Yaqub Al-Habas, hanya menahan. Secara syar'i, nah, Muhammad. Hafid. Enggak tahu bagaimana ini. Sudah gede-gede. Abdurrahman. Anjuk. Jawari. Jawari apa kolbi? Time. Untuk pengertian sabar secara syar'i, sebagaimana pengertian sabar menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sabar secara syar'i yaitu menahan hati dari kerisauan dan kebencian akan takdir Allah. Yang kedua, menahan lisan dari mengadu, kecuali mengadu kepada Allah. Yang ketiga, menahan jawarih, anggota badan, yaitu dari kekacauan, kemudian memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Ini pengertian sabar menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba, diulang, Dabu. Apa? Menahan anggota badan, terus. Hafid, diulang. Baru belum selesai. Enggak tahu. Muhammad. Terus. Time. menahan hati. Hatinya tidak boleh, kalau orang yang sabar, hatinya tidak boleh benci dengan takdir Allah. Tidak risau. Kemudian menahan lisan dari mengadu, berkeluh kesah, kecuali kepada Allah. Kalau kepada Allah, tidak mengapa. Mana dalilnya kalau mengadu kepada Allah, tidak mengapa? Nah, Ibnu Khair pindah sini. Di sini masih longgar. Khalid. Muhammad Aka. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub bagaimana? Ini Abdullah Semarang. Taib, Ayub mengadu kepada Allah. Wa Ayyuba idnada Ayyuba ani masyana durru antara murhaimin. Ayub mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tertimpa dur, malapetaka, dan engkau adalah arhamur rahimin. Dan dikatakan oleh Allah, Ayub itu, inna wajadnahu sabira. Padahal beliau ini mengadu kepada Allah, tapi masih dikatakan orang yang sabar. Kalau mengadu kepada Allah tidak apa-apa. Dan juga ada kisah yang lain, Nabi siapa yang mengadu kepada Allah SWT. Nah, adalah tidak tahu. Ah, ini tadi Nabi Ibrahim, mana bunyinya? Hah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini udah pelajaran, udah pindah. Ini kan pelajaran tawakal. Ini sekarang udah pindah sabar. Yagi. Hah? Nggak tahu. Mana saudaramu? Pulang. Satria mana? Hah? Baik. Ya, nanti suruh ngaduk saya ya kalau datang. Amin. Nabi Yakub mengadu tentang apa? Mengadukan apanya? Ya. Mengadu tentang putra-putranya yang membuat jengkel Nabi Yakub. Baik, kemudian pertanyaan terakhir, apa macam-macam sabar? Akbar. Eh? Terus, taib yang pertama, sabar terhadap perintah Allah. Kita sholat, kita puasa, butuh sabar seperti itu. Kalau enggak sabar, sudah akan meninggalkan. Yang kedua, sabar terhadap apa yang Allah larang. Butuh kesabaran. Kita tidak sama dengan orang-orang adil ma'asi. Ditahan, tidak boleh demikian, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar. Kemudian sabar terhadap takdir Allah SWT dari musibah-musibah yang mengena pada diri kita. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala, berkata musannif Al-Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, ayat ini akan bisa dimaknai dengan sebelumnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin dari Allah SWT. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di sini disebutkan bagaimanakah bahwa sabar itu merupakan bagian dari keimanan. Nanti dengan kita baca akan jelas. Qala syarih wa awwalul ayah, permulaan ayatnya, ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dari izin, dengan izin Allah SWT. Qala Ibn Abbasin bi amrillah, takdir itu menimpa, musibah itu menimpa dengan perintah dari Allah. Mungkin kita kecelakaan, mungkin saudara kita ada yang terbunuh, mungkin anak kita ada yang sakit, kemudian meninggal dunia, mungkin orang tua kita, macam-macam musibah. Mungkin kita ditipu orang yang tadinya hidup enak, kemudian ditipu orang menjadi miskin, menderita. Atau musibah alam, mungkin terjadi gempa, mungkin terjadi Nukman, sini. Saya enggak pengen dengar bisik-bisik, sini pindah. Mungkin gempa, mungkin gunung meletus, semua itu musibah terjadi dengan perintah dari Allah SWT. Yakni an qadarihi wa masyiatihi, terjadi dengan takdir Allah dan kehendaknya. Ay bi masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi, terjadi dengan kehendaknya, iradahnya dan hikmahnya. Kama qala fil ayah al-ukhra, sebagaimana dalam firman yang lain, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, melainkan semua itu telah ditulis dalam kitab sebelum penciptaannya. Jadi sebelum kita diciptakan sudah ditulis bagaimanakah takdir-takdir yang akan menimpa kita. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Dan juga dalam ayat yang lain, wabashirus sabirin, beritahu, beri kabar gembira orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang seperti ini, sabar dalam musibah seperti ini, baginya shalawat dari Rabb mereka dan juga rahmat, dan mereka mendapatkan petunjuk. Baik, kesimpulannya bahwa musibah-musibah itu terjadi atas perintah Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk hatinya. Maksudnya bagaimana? Man asabatun musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba jazahullahu bihidayatihi qalbah alatihiya aslu kulli sa'adah. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, maknanya barang siapa ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi dengan qada'nya Allah, qadarnya Allah, kemudian dia sabar, kemudian mengharap pahala, maka yang seperti ini Allah akan berikan balasan berupa hidayah hatinya, yang mana hidayah hati ini merupakan pokok dari semua kebahagiaan. Kalau ada musibah, kemudian kita yu'min billah, artinya menyadari ini semua dari Allah, maka balasannya apa? Allah akan berikan hidayah dalam hatinya. Ini balasan yang baik. Bagi yang mengetahui, sadar bahwa ini dari Allah SWT. Sehingga kalau kita sabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita, maka itu merupakan bagian iman kepada Allah SWT. Ini kesesuaian, keselarasan. Ayat, ma asaba musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billah, itu maksudnya bagaimana? Itu menyadari bahwa takdir itu dari Allah. Maka balasannya Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Wa khairun fid dunya wal akhirah. Dan juga kalau diberikan hidayah hatinya, itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Waqad yakhlufullahu alaihi fid dunya ma kana akhadah aw khairan minhu. Dan siapa yang diberikan musibah kemudian dia sabar mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ganti di dunia sesuai dan apa yang diambil. Atau bahkan lebih baik dari yang diambil itu. Ini seperti siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah. Dia sangat sedih luar biasa karena liku-liku hidupnya Ummu Salamah ini. Ketika masa hijrah, Ummu Salamah, Abu Salamah pengen hijrah semuanya. Tetapi kaumnya menahan, istrinya ini. Ini dari kabilahku, Makhzumi, enggak boleh. Ini istrinya ditahan. Kemudian pergilah Abu Salamah ke Madinah sendirian seorang diri. Dan tinggallah Ummu Salamah di Mekah sebatang kara. Sampai akhirnya Ummu Salamah itu berpikir luar biasa, ya. Mungkin orang bilangin sampai kayak stres. Kemudian kaumnya merasa iba, kasihan, dah lepaskan saja. Tadi lepaskan, berangkatlah ke Madinah. Sampai di Madinah belum lama berjumpa dengan suaminya, suaminya meninggal dunia. Maka sangat sedih, yaitu Ummu Salamah. Kemudian diajari doa, telah mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan min. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah itu dan gantilah yang lebih baik darinya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ya, menikahi Ummu Salamah sehingga diganti yang lebih baik daripada suaminya dahulu, diganti di dunia. Kalau mungkin kita kena musibah, kalau kita berdoa kemudian minta sebagaimana Ummu Salamah tadi, bisa jadi diganti kalau kita mau sabar. Kalau misalnya tidak diganti di dunia, kita punya anak satu misalnya, sudah anak satu-satunya disayang, qadarullah meninggal dunia, Allah akan ganti nanti. Apa balasannya? Kalau punya anak kecil kok meninggal dunia. Ada seorang sahabat ketika ya suatu saat bersama anak kecil. Nampaknya mencintai sekali. Nabi bertanya, apakah mencintai anakmu itu? Iya ya Nabi. Besok hari anaknya meninggal dunia. Nabi bertanya, mana si fulan yang punya anak itu? Ya Rasulullah, anaknya meninggal. Kemudian kasih tahu dia ini. Nanti anaknya ini nanti akan mendahului bapaknya, yaitu menunggu di pintu surga. Ini gantinya. Jadi diganti musibah-musibah itu. Dan juga dalam hadis yang lain, siapa yang dipisahkan dengan orang yang dicintainya dan dia sabar, apa balasannya? Jannah dengan surga. Baik. Selanjutnya, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Apa maksudnya ayat ini? Tanbih, peringatan. Ala anna dzalika inna ma yasduru an ilmihi al-mutadammini li hikmatih. Bahwasanya musibah itu terjadi, muncul atas dasar ilmu Allah yang mengandung hikmah. Kenapa si fulan ini kok meninggal? Kenapa si fulan ini kena musibah? Kenapa fulan ini celaka? Ternyata terjadi seperti itu bukan asal-asalan, bukan aur-auran, tetapi terjadi dengan ilmunya Allah yang mengandungi hikmah di balik itu. Wadzalika yujibu as-sabra war-ridha, maka mengharuskan seperti itu hendaknya sabar. Karena musibah itu terjadi ada hikmah-hikmahnya. Tayyib, demikian satu ayat yang menjelaskan bagaimanakah sabar itu. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Tidak ada musibah menimpa melainkan musibah itu dengan izin dari Allah, atas perintah Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, artinya dia ini menerima, tahu, sadar bahwa takdir ini terjadi dengan takdir Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, artinya musibah itu terjadi dengan ilmunya Allah yang mengandung hikmah. Musibah terjadi dengan hikmah-hikmah yang terjadi. Baik, selesai satu ayat masalah sabar. Dan juga balasannya disebutkan di sini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak keutamaan-keutamaan sabar. Kalau dari ayat ini diberikan hidayah orang sabar itu. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan orang yang sabar akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, akan mendapatkan rahmat, akan bagaimana dapat petunjuk. Dan juga orang yang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Dicintai bersama Allah. Ma'iyatullah. Dicintai Allah. Banyak keutamaan-keutamaannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab. Qala Al-Qamah menafsirkan ayat ini, ma asai musibat illa bi'nillah, maknanya adalah huwa rajulu tusibuhul al-musibah fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Maknanya ayat ini kata Al-Qamah yaitu orang yang tertimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah dan dia ridha dan menerima. Maka balasannya bagaimana? Yahdi qalbah. Bagaimanakah asar ini, ucapan Al-Qamah ini benar apa tidak? Qala syarih hadzal asaru rawahu Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatimin, sanadnya sahih. Dan juga Abdul Razak meriwayatkan. Ucapan Al-Qamah ini, asar beliau ini, ucapan beliau ini sampai pada beliau. Jadi betul-betul ucapan beliau. Siapa Al-Qamah itu? Al-Qamah itu adalah Ibnu Qaisin Ibnu Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Dari Kufah beliau. Al-Qamah bin Qais. Wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya di masa hidupnya Nabi sallam. Wa sami'a min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'ad wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairihim. Al-Qamah ini meriwayatkan dari Abu Bakar Umar. Tetapi kalau dari Abu Bakar Umar ini fi nadhar, disebutkan dalam kitabnya dalam kitab Jami'ut Tahsil. Mendengar dari Utsman, dari Ali, dari Sa'ad bin Waqqas, dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah dan lain sebagainya, dan Al-Qamah ini termasuk min kibari tabi'in, termasuk pembesar para tabi'in, jadi ulama-ulama tabi'in. Tadi dijelaskan bahwa Al-Qamah itu lahirnya di masa Nabi hidup. Kenapa kalau begitu enggak dikatakan sahabat? Harith, kok ini kibar tabi'in? Taib, kalau sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi. Ini lahirnya di masa Nabi, tapi enggak berjumpa. Jadi di masa Nabi itu banyak orang-orang. Enggak semua masuk Islam. Siapa yang di masa Nabi pernah ada. Mengetahui Nabi. Tapi enggak beriman. Setelah Nabi meninggal dunia, baru dia beriman misalnya. Maka orang seperti ini namanya siapa ini? Sahabat atau siapa namanya? Mukhadram? Betul begitu? Antul Khalik? Kalau begitu ini Al-Kamah Mukhadram kalau begitu? Bukan tabi'in? Kalau itu sudah beriman, ya. Beriman dan enggak mengetahui. Ini enggak ada ceritanya. Ya, pokoknya lahir di masa Nabi. Begitu saja. Dan digolongkan Al-Qamah termasuk kibaru tabi'in. Wa ulama'ihim wa thiqatihim mata ba'da sittin. Termasuk ulama-ulama tabi'in, orang yang thiqah meninggalnya setelah 60 tahun. Ini Al-Qamah, sedikit sekelumit tentang Al-Qamah. Beliau adalah tabi'in. Seorang tabi'in menafsirkan ayat ini. Artinya ayat ini ma ashaba musibah min indillah, itu adalah seorang yang ditimpa musibah dan dia sadar tahu ini dari Allah. Dia ridha dan menerima. Qaluhu ucapan Al-Qamah huwa rajulu tusibul musibah. Maksud ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah. Ila akhirihi dan seterusnya. Hadzal atsaru rawahu Al-Amas An-Nabi Dibyan qala kunna inda Al-Qamah. Kata Ad-Dibyan Abi Dibyan, kami bersama Al-Qamah. Faquri'a 'alaihi hadzal ayah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dibacakan ayat ini di depan Al-Qamah. Maka Al-Qamah mengatakan, ini yang dimaukan adalah huwar rajulu tusibul musibatu faya'lam annaha min indillah faradha wa salim. Ketika Al-Qamah mendengar ayat ini, maka dijelaskan, ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, kemudian dia menyadari ini dari Allah, redha dan menerima. Maka diberikan hidayah kalau dia menerima. Kalau enggak menerima, ya sudah. Mendapat hidayah. Hada siyaku Ibn Jaririn wafi hada dalilun. Ini riwayat Ibn Jarir. Tadi jelaskan sahihnya asarnya. Sahih asarnya. Dan bisa kita ambil faedah dari hadis ini, dari ayat ini. Di situ ada dalil ala anal a'mala min musammal iman. Bahwa amalan itu termasuk bagian dari keimanan. Termasuk bagian dari keimanan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar hati saja, percaya saja, mengakui saja, atau lisan saja. Bahkan termasuk perbuatan itu bagian dari keimanan. Perbuatan apa dalam ayat ini? Adalah perbuatan apa di sini? Kok dikatakan iman? Perbuatan yang mana? Dapat musibah. Terus dia bersabar, ya, sabarnya termasuk hati juga, lisan juga, perut juga. Dan termasuk ini bagi daripada keimanan. Wa may yu'min billah, ini percaya, maka yahdi qalbah. Baik. Qala Sa'id Ibnu Jubair, yakni yastarji'u. Orang tersebut mengucapkan istirja kalau dapat musibah. Yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ini belum. Wallahu a'lam, cuma Ustaz Ibn Jubair. Belum saya tulis bagaimana kedudukannya, benar apa tidaknya. Saya sudah beliau. Wa fil ayati bayanu anna sabra sababun li hidayatil qalbi. Dalam ayat ini ada penjelasan bahwa sabar merupakan sebab dapat hidayah hatinya. Wa annaha min sawabis sabir. Dan juga ini balasan bagi orang yang sabar, dikasih petunjuk hatinya. Taib, Nu'man. Kalau ada jimat jangan banyak main, sehingga ngantuk. Selanjutnya, dalil yang ketiga. Juga masalah sabar juga. Qala al-musannif rahimahullah wa fi sahih Muslim, dalam hadis Muslim, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qan isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang ada pada manusia, yang mana keduanya ini bisa menjadi kekufuran, bisa terjadi dalam kekufuran. At-ta'nu finnasabi wan niyahatu alal mayyit. Menta'an, mencela nasab dan juga niyahah. Artinya niyahah itu apa? Meratap terhadap mayit. Dan di sini katakan termasuk dua perkara yang ada pada manusia, yang kedua ini bisa menjadi kekufuran. Dikatakan oleh para ulama, artinya bukan kafir yang mengeluarkan dari keislaman, tapi kufrun duna kufrin. Kalau ada orang menta'an nasab di agamanya Islam, tapi mau menta'an nasab, bukan kita kafirkan dia kafir, tidak. Ini kufrun duna kufrin. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian saudaranya ada yang meratap, menangis, meraung-raung, seperti ini niyahah, tidak kita katakan dia ini telah kafir. Tetapi ini kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur, tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Syahidnya dalam hadis ini, yang berkaitan dengan sabar, yaitu niyahah. Meratap ketika ada orang mati, menandakan ini orang enggak sabar. Mestinya kalau ada yang meninggal, sudah nerima. Inna lillahi, inna lillahi wa inna raji'un. Begitu. Bukan meratap, menangis, memukul-mukul dirinya, membentur-benturkan kepalanya ke dinding, ya, atau sambat, ya, orang Jawa lai-lai, begitu ya. Ya seperti itu, tidak benar. Ini namanya meratap, tidak sabar dengan musibah. Celaannya kalau enggak sabar, ini perbuatan kufrun duna kufrin. Qala Syari berkata pansarah, hadis ini maknanya, ayhuma bin nasi kufrun. Keduanya pada manusia ini kekufuran. Haitsu kanata min a'mal jahiliyah. Yang mana kedua perbuatan ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini seperti itu. Kalau ada orang meninggal dunia, nanti bagaimana? Ada orang disuruh pergi kemana-mana. Naik kuda ke pasar-pasar. Ya fulan, ya ma'asyal annas, fulan ini meninggal dunia, disebut-sebutkan. Biar tahu ini orang besar lagi meninggal dunia, supaya tahu. Atau menta'an, ya menta'an nasab, ya demikian. Termasuk perbuatan jahiliyah. Ya mana sebagian umat yang waman ma'ahu qad ajma'u al-qarrah 'alaihim. Abu Sufyan kembali lagi. Diberitahukan Abu Sufyan mengumpulkan kembali karrah, kekuatan untuk pengen kembali menghadapi orang-orang kaum muslimin. Setelah perang Uhud menang, pengen mencoba lagi. Untuk perang apa? Perang Badar. Kemarin kami kalah, sekarang kita coba lagi di perang Badar. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sab'ina rakiban hatta intaha ila Hamra al-Aswad. Maka Nabi keluar menanggapi tantangan ini dengan membawa 70 orang yang berkuda sampai beliau di tempat namanya Hamra al-Asad. Ini namanya tempat. Fa'alqallahu ar-ru'ba fi qalbi Abi Sufyan faraja'a ila Makkah biman ma'ah. Abu Sufyan sendiri dijangkiti, ya, dilemparkan oleh Allah, dicampakkan dalam hatinya rasa takut dengan kaum muslimin. Maka Abu Sufyan mikir-mikir, jangan-jangan kalah lagi, ya. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah bersama rombongannya. Ketika kembali ini, wa marra bihi rakbun min Abdi Al-Qais. Ketika kembali ini berjumpa dengan serombongan dari kabilah Abdul Qais. Ini pulang ketemu. Maka mereka, rombongan ini mengatakan kepada Abu Sufyan, keluar dari agama. Aina turidun? Pada mau kemana ini? dengan mengatakan qalu nuridul Madinah, kami akan datang ke Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Padahal ini sebenarnya itu mau pulang itu, masih takut-takut begitu. Ketika berjumpa dengan pasukan ini, dengan rombongan dari Abdul Qais, mengatakan kami ini mau menuju Madinah. Qala fal antum muballighuna Muhammadan 'ani risalah? Apakah kalian bainal kufri al mu'arrafi billam? Kama fi qawli laisa bil 'abdi bainal kufri aw syirki illa tarkussalah. Perbedaannya antara kekufuran yang dikasih alif dan lam dalam hadis ini isnani isnatani fin nasi huma bi kufrun. Di sini ada alnya pada ini. Nah, ada alnya enggak? Enggak ada di sini. Bedakan dengan hadis selanjutnya ini, laisa bainal abdi bainal kufri. Tidak ada antara hamba dan kekufuran. Pakai al di sini, al kufri atau syirki, kecuali meninggalkan salat. Jadi yang memisahkan antara seorang hamba dengan kufur kesyirikan itu masalah salat. Di sini para ulama mengatakan orang meninggalkan salat berarti kufur. Ini pendapatnya ulama-ulama Hijaz dan juga ulama zaman demikian. Wa baina kufrin munakkari munakkarin fil isbat, dan dengan kekufuran yang yaitu bentuknya nakirah dalam penetapan. Taib tinggal sedikit. Qalu atta'nu fil nasab ayyabahu, artinya mencela. Wa dakhulu fi ayyuqal hadza laisa ibnu fulan. Termasuk di sini misalnya kita enggak tahu ini asal usulnya. Kita asal ya bicara saja. Misalnya ini ada keluarga, punya anak. Kemudian dia mengatakan ini itu bukan anaknya si itu. Padahal di keluarganya. Ini termasuk mentoan nasabnya. Ma'asubuti nasabi syar'an. Syar'an ini termasuk nasab. Kalau udah bilang ini bukan anaknya. Ini mentoan nasab seorang. Mentoan nasab anaknya. Tidak boleh kita mentoan nasab. Yang kedua, termasuk perkara jahiliyah. Waniyah al-mayit. Meratap pada mayit. Ini yang berkaitan dengan pembahasan bab kita. Yaitu tidak sabar. Ay raf'u saut bin nadbi. Meninggikan suara. Itu dengan meratap dengan musibah tadi. Wati'dad fadha'ilihi, dan juga menyebut-nyebutkan keutamaannya, si fulan ini orangnya baik, si fulan ini demikian-demikian, sebutkan fadilah-fadilahnya dan meninggikan suaranya. Lima fihi minatasakhuti al-qadar, di dalamnya itu orang yang teriak-teriak ketika ada musibah, menunjukkan ini tidak suka dengan takdir, benci dengan takdir yang menimpanya. Al-munafir sabar, yang meniadakan kesabaran. Kaqauli na'ihah, seperti ucapannya orang yang meratap, perempuan meratap. Wa dudah wa nasirah wa nahadalik. Ini siapa yang nanti yaitu yang membantunya, yang menggantikan dirinya kalau suaminya meninggal dunia, dan siapa yang menolong. Meratap-meratap. Di dalamnya fi dalilun ala nasabra wajib. Di sini ada dalil sabar itu hukumnya wajib. Wa anna minal kufri ma la yanqulu anil millah. Ada faedah lagi bahwa ada kekufuran yang tidak sampai memindahkan seorang dari agama, yaitu dikenal dengan kufrun duna kufrin. Baik, cukup insyaallah kita baca tiga dalil masalah sabar. Jadi sabar ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah SWT. Termasuk tauhid juga. Kalau orang tauhidnya kuat, tauhidnya tinggi, tahu Allah itu berbuat sesuai kehendaknya, kita tidak niyahah, tidak meratap, dia apa orangnya akan sabar. menerima bahwa semua ini dari Allah SWT. Maka ini menunjukkan imannya dia. Kuatnya i'tiqadnya, kuatnya tauhidnya. Apa ada keutamaan membantah halul bid'ah? Ada keutamaannya. Memang disebutkan dalam kitabnya Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi, membantah halul bid'ah termasuk jihad, ya, dan keutamaannya. Jadi kalau semuanya diam, maka orang enggak tahu kalau ini ada apa namanya, ini salah. Kalau ada kebid'ahannya semuanya diam, ada bid'ah kok semuanya diam, ya sudah, semua akan sesat. Tapi kalau ada orang yang ngomong, ini keliru. Nanti orang akan berpikir, oh, ada yang bilang keliru. Akan berhati-hati. Mungkin ada langsung menerima. Ada yang mungkin enggak menerima, dia menjadi ragu-ragu. Kalau semuanya diam, ya sudah. Bisa berbahaya, membahayakan agama. Tapi kenapa riya lebih ditakuti Nabi daripada apa ini fitnah dajjal? Apa ada seperti itu? Lafaznya? Ada yang tahu? Nampaknya enggak seperti itu. Akhwakum akhwakum asyrikul asghar. Yang khawatirkan pada kalian itu adalah syirik kecil, bukan dengan dajjal. Apakah ayat ini kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la taqdiru qad kafartum ba'da imanikum ahada kufrun duna kufrin au kufrun mukhrijun alimillah. Ayat ini bukan kufrun duna kufrin, tetapi ini kufur yang mengeluarkan seseorang dari millah, sebagaimana yang terjadi di pada yaitu pada masa Nabi. Ada yang mengatakan tentang para sahabat, tentang Nabi, haulai arghabu butunan. Ini orang rakus kalau makan itu, para sahabat dan apa? Nabi dan pengikutnya. Wa ajbanu indaliqa, pengecut kalau bertemu dengan musuh. Wa akdabu ala sunan, dan paling pendusta lisannya. Kemudian disana ada Nabi. Ya, maka dipanggil orang-orang yang bilang seperti itu. Mereka bersumpah, wallahi ya Nabi, aku enggak demikian dan demikian. Ada yang bilang seperti itu, ya. Kami ini lagi kondisinya capek untuk menghilangkan kecapean, sehingga ngomong ya seperti itu. Akhirnya Nabi benarkan omongan karena sudah sumpah. Sehingga sahabat yang melapor kecewa. Wah, saya lapor kok enggak diterima sama Nabi, ya. Ditolak. Kemudian turunlah wahyu membenarkan laporan tadi dan dijelaskan tentang diturunkan ayat ini, yang akhirnya orang-orang yang istihza dengan Allah, istihza itu mengolok-olok Allah, mengolok ayatnya, rasulnya, ini sudah perbuatan kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Dan juga Syekh Abdul Wahab menyebutkan dalam Nawaqidul Islamnya, istihza ini termasuk mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya kalau hilang memori kita, ya mungkin anunya pikirannya hilang. Minta sabar. Apakah masuk surga? Ya kalau semuanya musibah-musibah, kalau dia sabar akan masuk surga seperti wanita di masa Nabi, wanita hitam. Dia ini punya penyakit. Suruh doakan Nabi. Nabi bilang, kalau aku doakan kamu sembuh atau kamu mulai sabar dan masuk surga. Kemudian dia mulai, ya sudahlah Nabi, aku sabar saja. Tetapi aku tolong doakan supaya tidak tersingkap, yaitu auratnya kalau sudah kondisinya seperti itu, jadi hilang akalnya. Ini kalau sabar demikian keutamaannya. Taib. Ini saya sampai di mana, masih di Sumatera ya. Alhamdulillah.